Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita hadis Arba'in Nawawiyah dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Nawawi rahmatullahi alaih. Terakhir kita sampai pada potongan hadis wa man yassara ala mu'sir yassarahu Allah fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang dalam keadaan sulit, maka akan Allah mudahkan segenap urusannya di dunia dan akhirat. Baik. Dalam hadis ini telah lalu penjelasan bahwa memberi kemudahan bagi orang yang kesusahan, kalau itu dari harta atau dengan harta, maka kalau itu hutang piutang, dengan diberi waktu diundur untuk pembayarannya. Seperti yang Allah katakan, wa in kana dzu usratin fa nadziratun ila maisarah, jika yang berhutang padamu dalam keadaan sulit ekonominya enggak mampu, maka tunda sampai dia punya kemudahan. Atau kalau memang dia terlilit hutang sampai tingkat memberatkan, digugurkan tanggungan hutangnya sehingga dia tidak memiliki beban hutang piutang padanya. Atau bisa pula dengan kita membantu dia, memberinya harta guna untuk mengangkat kesulitannya, mengangkat kesulitannya. Artinya dengan bantuan harta yang kita berikan, dia menjadi mudah. Dan masing-masing dari tiga macam yang kita sebut punya keutamaan sendiri-sendiri. Baik, di dalam hadis ini pengulangan saja karena pertemuan terakhir telah kita sebutkan balasannya besar, wal jazaa' min jinsil amal, balasan itu serupa dengan sejenis dengan apa yang dia amalkan. Seperti hadis yang Rasul sebutkan, orang yang terbiasa membebaskan utang orang padanya yang dalam keadaan sulit, karena dia mempermudah manusia, maka di akhirat Allah pun mempermudah urusannya, diampuni dan dihapus dosa-dosanya, sebagaimana dia mengampuni hutang orang tersebut dan menghapus tanggungannya. Ala kulli hal itu murojaah sedikit. Kembali kepada hadis, Rasulullah katakan, "Man satara muslimah satarahullah fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan ini banyak dalil yang menjelaskan. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abbas, "Man satara aurata akhihil muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah." Yang menutupi aurat saudaranya muslim, Allah akan menutupi auratnya di yaumul qiyamah, di hari dia sangat-sangat memerlukan untuk ditutupnya aib dia. "Man kashafa aurata akhihil muslim kashafallahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitih." Namun barang siapa yang membongkar aurat saudaranya muslim, aib-aibnya, Allah akan buka aurat dia, aib dia, sehingga dia akan dipermalukan, bahkan kalaupun dia di dalam rumahnya. Masallallahu alaihi. Oleh karena itu, dari makna hadis ini, sebagian ulama salaf mengatakan, aku menjumpai beberapa orang, kaum, sebenarnya mereka nggak punya aib. Pada dirinya tidak punya aib. Tetapi mereka sibuk membicarakan dan membuka aib orang. Fulan itu begini begitu. Fulan itu begini begitu. Fulanah begini begitu. Maka tiba-tiba saja, sebagai balasan dia, orang membicarakan aib dia. Yang semula orang gak ada yang tahu, akhirnya semua pada tahu karena terbongkar aibnya. Sebaliknya mereka katakan, aku kadang menjumpai orang-orang yang mereka punya aib. Yang ini pada dirinya melakukan ini itu. Tapi dia gak mau membicarakan aib orang. Yang ini dia jaga aurat saudaranya, tidak dia buka. Maka orang pun melupakan aib dia. Ini melupakan, orang gak membicarakannya, gak ada yang mau buka. Maka seakan dia seperti orang yang tanpa aib. Demikian balasan selalu setimpal sama dengan apa yang dia perbuat. Wakama tadi nutudan. Itu kaidahnya. Seperti apa kamu berbuat, ya seperti itu akan diperbuat padamu. Secara umum, ulama bagi manusia itu menjadi dua. Yang pertama, orang yang mastur. Mastur itu maknanya tertutup. Apa artinya tertutup? Ya, ini orang gak tahu kalau dia pelaku maksiat. Tertutup. Tidak ada yang... Ini kalau ditanya, ke fulan, apa yang kalian tahu tentang fulan? Ya baik saja. Gak pernah diketahui melakukan maksiat. Nah, orang semacam ini jika tergelincir, ini mungkin melakukan kemaksiatan atau aib, yang itu aib jelek. Tapi karena ketergelincirannya, maka yang semacam ini tidak boleh aibnya dibongkar dan disebarkan. Dari situ kita memahami seperti yang sebagian ulama salaf katakan, sebisa mungkin tutupi pelaku maksiat. Itu aib. Aib bagi mereka juga aib bagi muslimin. Nah ini artinya orang akan menilai, terutama kufar, terus lihat muslimin, umat Islam, apa perbuatannya, melakukan ini, melakukan itu, agar tidak terjadi yang seperti itu, tertutup, maka kamu pun berusaha menutupi aib saudara-saudaramu yang melakukan maksiat. Oleh karena itu pula Ma'iz radhiyallahu ta'ala anhu ardahu, begitu pula wanita Ghamidiyah radhiyallahu anha wa ardaha, ketika datang dia mengaku dan meminta untuk dihukum had, rajam, tentunya dia datang menyesali apa yang dia perbuat. Kalau dia tidak menyebutkan apa yang dia lakukan, dia hanya mengatakan, misalnya datang, aku telah melanggar batasan Allah, maka hukum aku. Atau semisal itu, maka tidak boleh dan tidak perlu untuk dikorek dan ditanya maksudnya. Misalnya hakim mengatakan, kalau itu dalam mahkamah, pengadilan, memang apa yang kamu lakukan? Kamu berbuat apa? Nggak boleh. Karena dia sudah menutupi dirinya, maka jangan kamu korek-korek. Jangan kamu gali-gali untuk kamu tahu apa yang dia lakukan. Bahkan, sunnah mengajarkan untuk dia pulang agar menutupi dirinya. Artinya gak perlu dia datang mengaku berbuat ini itu minta dihukum. Malah sebaliknya rahmatnya Allah, baiknya Islam, mengajarkan dia untuk sudah kamu pulang saja, gak usah bikin pengakuan dosa. Gak perlu minta dihukum. Nah, oleh karena itu, Ma'iz ketika datang ke Rasulullah SAW, mengungkapkan kalau dirinya melakukan ini itu, maksiat, Rasulullah buang muka. Nah, ini seperti sibuk dengan suatu yang lain. Ma'iz pindah ke arah di mana wajah Rasulullah, di situ Rasulullah dia katakan dia melakukan ini itu, Rasulullah buang lagi wajahnya ke arah lain. Ulama fahami dari situ, yakni Rasulullah tidak ingin mendengar laporan ini, pengakuan semacam ini. Rasulullah nggak senang, karena seharusnya nggak usah kamu ngaku, pulang saja, tobatlah kamu benar-benar kepada Allah dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat. istighfarlah, perbaiki dirimu, jadilah lebih baik. Nggak perlu kamu datang mengaku melakukan ini itu. Makanya Rasulullah nggak senang. Nah, kembali kepada tadi, dari situ riwayat seperti Abu Dawud dan Nasa'i dari Aisyah, Rasulullah katakan, atilu zawil hayat asaratihim. Atilu zawil hayat asaratihim. Orang-orang yang punya wibawa, yakni kesehariannya orang kenal dia orang soleh. Atau kalau wanita soleha, itu yang diketahui tentang dia. Orang yang istiqomah, orang yang baik. Yang semacam ini jika tergelincir, yakni dia terpreset melakukan kejelekan lah maksiat apa begitu. Maka ikolahkan, ya. Ikolah itu dikesampingkan. Artinya jangan dianggap, jangan dibahas, agar dia tetap dalam keadaan tertutup, mastur, tidak terbongkar aib-aibnya. Ini orang pertama. Tipe yang kedua, yang memang dikenal dengan kemaksiatan. Terang-terangan dia berani berbuat itu tanpa malu di depan banyak orang. Kalaupun ada orang menyinyir dirinya, fulan ini apa, fulan melakukan ini, fulan, dia nggak peduli. Kalau yang tadi malu seandainya ada orang mengatakan itu. Yang ini nggak peduli. Maka ini fajir mu'lin. Fujur terang-terangan. Maka orang semacam ini kalau memang misalnya kalau di pemerintah tertangkap oleh polis atau pengadilan, nggak perlu dikasih syafaat. Syafaat itu apa namanya, kalau kita di sini namanya apa, amnesti apa ya, amnesti, dia semacam pengampunan atau ini kalau orang berbuat kriminal tapi dia orang baik sebetulnya, nah malu dia menyesal, maka orang-orang soleh atau tokoh-tokoh pemuka masyarakat, terutama ulamanya, baik untuk memberi syafaat baginya. Datang ke polis misalnya, atau ke gubernur, government, misalnya mengatakan, tolong dimaafkan, fulan itu orang baik yang kami tahu, Masya Allah dia orang soleh, nggak usah diproses hukum, jangan di... ini itu dikasih syafaat semacam itu. Itu tipe orang pertama tadi, mastur. Tapi yang ini enggak baik untuk dikasih syafaat. Dia tekan dihukum. Karena dia terang-terangan dan enggak malu. Dan tidak peduli. Agar dia menjadi jera, jadi betul-betul tobat, dan bagi yang lain juga efek jera agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Baik. Di dalam hadis kita diajarkan untuk selalu berbuat yang semacam ini, karena orang tentu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, dan tidak semua pengampunan, tidak semua maaf itu menjadi baik. Makanya Allah syaratkan setelah Allah perintahkan hambanya untuk memaafkan, berbuat baik, Allah katakan Allahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Yang berbuat ihsan. Ihsan itu kebaikan. Berbuat yang memberikan ihsan kepada orang lain, itu catatannya. Dengan ini, makanya Allah katakan di surat Al-Ma'idah ayat 13, fa'fu anhum wasfah. Fa'fu anhum wasfah. Afu, maafkan mereka, wasfah, dan hapus. Yani anggap dia tidak pernah berbuat itu kejelekan padamu. Anggap dia tidak pernah melakukan itu kesalahan padamu. Perintah untuk afu dan perintah untuk sofah. Tapi tidak berhenti di situ, karena Allah katakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada mereka berbuat ihsan. Al-Maidah ayat 13. Kenapa Allah tutup ayat dengan Allah cinta pada mereka berbuat ihsan? Karena afu dan safah harus membawa ihsan. Harus membawa kebaikan kepada orang yang kamu beri afu dan safah. Dan itu tipe orang pertama yang memang dia punya malu, dia punya kehormatan, dia mestur tanpa istiqomah darinya. Ini namanya manusia, mungkin suatu saat terpleset dia melakukan ini itu. Maka dengan kamu maafkan, menjadi baiknya bagi dia, betul-betul itu titik tolak bagi dia untuk dia semakin bertobat, semakin dekat kepada Allah, menyesalinya, membawa kebaikan, maka itu bagus. Namun sebagian orang sebaliknya, kalau kamu afu, kamu sofah, kamu maafkan, berbalik dia semakin menjadi. Semakin menjadi-jadi, semakin jahat, semakin jelek. Maka yang semacam ini, maaf yang kamu berikan pada dia tidak menjadi kebaikan bagimu, buruk bagimu, tidak menjadi kebenaran bagimu, salah. Karena justru dengan maaf yang kamu berikan menjadi dia semakin jahat, makin jelek. Dan begitulah kamu ukur. Ada yang kalau kamu bantu, kamu beri sesuatu, masya Allah dia jadi baik padamu, menjadi lebih baik. Dia semangat untuk kebaikan dan kemajuannya, maka bagus bantuan yang kamu berikan padanya. Ihsan. Tapi ada orang lain, kamu harus jeli menilai. Ketika kamu bantu membuat dia semakin malas. Kamu bantu membuat dia semakin bersandar, menunggu dan menanti uluran tangan orang lain. Nah, semakin buruk, semakin terpuruk kondisi dia. Nah, maka bantuan yang kamu berikan bukan kebaikan buat dari kamu. Itu kejelekan, karena membawa kejelekan bagi orang. Kamu tidak berbuat ihsan padanya. Bantuan kamu itu bukan ihsan padanya. Isaah, bisa-bisa. Kejelekan. Karena membawa kejelekan, tidak membawa ihsan. Ini penting. Harus diingat dan diperhatikan makna ihsan ini. Maka tidak semua afu, tidak semua sofah, tidak semua khair menjadi ihsan bagi orangnya. Harus dipertimbangkan segalanya. Tentu, ini kemuliaan dan hanya ada di dalam Islam, syariat Allah. Lain dengan ya agama lain, di Nasoro misalnya, ya memang di doktrin, kalau kamu ditampar pipi kanan kamu, berikanlah pipi kirimu, agar juga ditampar juga. Kalau kamu dicuri sapu tanganmu, apa sapu tangan itu? Tahu sapu tangan ya? Handkerchief apa? Maka berikan jubahmu. Nah, maunya mereka, jadilah orang yang selalu memberi kebaikan ke orang, bahkan yang berbuat jahat padamu. Tidak demikian di dalam Islam. Harus ada makna ihsan kepada orang yang digandaki. Nah, mungkin itu makna hadis waman satara musliman satarahullah fi dunya wal akhirah. Beda satu dengan yang lain manusia. Ada yang kalau dia dipenjara, dihukum, bahkan sampai hukuman mati, orang senang. Akhirnya kejahatan selesai, kejahatan tidak merajalela dengan dia ditangkap, dihukum. Tapi ada sebagian orang lain yang orang menyesal dan tidak berharap itu terjadi dan menginginkan yang semacam ini dimaafkan. Maka begitu intinya, dibedakan antara satu orang dengan yang lain. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu malam ini. Wa'afu minkum. Jazakumullah khair. Wa'barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim.